Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral nisa' al-ummahat al-akhwat ya ra'akunnallah. Alhamdulillah, pada sore hari ini 7 Al-Muharram 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dalam karya beliau yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa' Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'i Syafi. Yang alhamdulillah kajian rutin yang ditujukan kepada An-Nisa wal Ummahat ini telah berlangsung 2 pekan, artinya ini adalah pertemuan yang kedua. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah-langkah kita dalam bertolabul ilmi, dan semoga faedah demi faedah yang tersampaikan dari nukilan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Musannif alaihi rahmatullah bisa bermanfaat untuk kita semua biiznillahi ta'ala. Yang mana alhamdulillah akhwati fillah ra'akunallah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas kelengkapan dari faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah tentang sebuah doa yang dipanjatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Abu Mi'laq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yang mana Abu Mi'laq ketika itu dikisahkan sedang menghadapi sebuah keadaan yang sangat genting. Beliau sedang menghadapi situasi yang sangat mencekam, yaitu jiwa beliau sedang terancam oleh seorang perampok yang bertopeng. Yang mana ketika beliau mendapatkan ancaman pembunuhan, maka sahabat yang mulia Abu Mi'laq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda memohon, meminta kesempatan kepada sang perampok tersebut untuk bisa diberikan waktu agar beliau mengerjakan sholat 4 rakaat. Maka singkat cerita, diizinkanlah oleh sang perampok tersebut. Maka ketika Abu Mi'laq radhiyallahu ta'ala anhu arda, seperti yang dikisahkan dalam riwayat ini, mengerjakan sholat 4 rakaat, kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya menyebutkan asma' wa sifat, nama-nama Allah Jalla wa'ala, sifat-sifatnya yang mulia, sambil memohon al-faraj, sambil memohon pertolongan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata benar ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah berdoa, ya wadud, ya dal arshil majid, ya fa'alul lima yurid, as'aluka bi'izzak bi'izzak alladhi as'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulkika alladhi la yudam wa binurika alladhi mala'a arkana arshik. antakfini syarra hadzal lis. Ini syahid dari doa yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang memiliki dan menguasai al-arsy, yang bisa melakukan apapun yang dikehendakinya, aku memohon dengan penuh kemuliaan yang ada pada zat-Mu, dengan kerajaan yang Engkau kuasai yang tidak kurang sedikit pun, dengan keutuhan cahaya yang melingkupi arsy-Mu yang mulia, antakfini syarra hadzal lis, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku untuk bisa selamat dari kejahatan perampok ini. Maka seketika itu, singkat cerita, disebutkan bahwa malaikat Allah Jalla wa'ala yang pada saat itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar membantu Abu Mi'laq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, turun dari langit keempat dengan menunggang sebuah kuda, yang mana sebuah kuda, ekor kuda tersebut telah memiliki sebuah belati atau pisau untuk menyerang sang perampok. Maka singkat cerita, walhasil perampok tersebut terbunuh, sehingga tertolonglah sosok Abu Mi'laq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka di sini kita bisa mengambil faedah, akhwati fillah ya ra'akunallah, bagaimana Allah Jalla wa'ala adalah mujibud da'awat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang akan senantiasa mengijabah permohonan-permohonan para hambanya, doa-doa para hambanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim dengan berjanji bahwa siapapun dari kalangan hambaku yang berdoa, meminta, memohon kepadaku, maka pasti dan pasti akan aku kabulkan doa-doa mereka. Maka kita harus yakin, apabila kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah kepada Allah Jalla wa ala, mengadu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya pertanyaannya, akhwati fillah yarhamakumullah, apakah kita mau sabar menunggu ijabah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut? Akhwati fillah yarhamakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Beliau menyebutkan faslun, pembahasan yang baru. Wa katsiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Banyak yang kita dapati ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabah, ketika Allah Jalla wa ala menjawab doa-doa para hambanya. Wa yakunu qad iqtarana bid-du'ai daruratu sahibihi wa iqbaluhu 'ala Allah. Yang mana di antara sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa para hambanya tersebut adalah keadaan seorang yang sangat terhimpit, atau mungkin dia adalah seorang yang sangat ikhlas memohon, meminta, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab besar doa seorang hamba, apakah dia laki-laki maupun wanita, apakah dia Abdullah ataukah Amatullah, akan diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan sempit, dia kembali kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah. Ketika dia benar-benar ikhlas, benar-benar mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala, benar-benar mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang semisalnya, maka doanya bisa diijabah, bisa dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin sebab yang lain, kata beliau, au hasanatun taqaddamat minhu. Atau mungkin sebelum berdoa, hamba tersebut melakukan amalan-amalan yang baik. Sebelum hamba tersebut berdoa, dia mengerjakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan. Ja'alallahu subhanahu ta'ala ijabata da'watihi syukran lihasanatihi. Maka sebab yang ketiga ini, yaitu ketika dia sebelum berdoa, dimulai dahulu dengan amalan-amalan soleh. mungkin sebelum bermunajat kepada Allah, sebelum memohon, dia dahului dengan berinfak, dia dahului dengan bersedekah, dia dahului dengan albirrul walidain, dia dahului dengan salat, puasa dan yang lainnya dari amalan-amalan al-hasanat, kata beliau. Maka bisa jadi Allahu Jalla wa'ala mengijabah, mengabulkan doa hamba tersebut syukran li hasanatihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur, karena Allahu Jalla wa'ala senang akan perbuatan-perbuatan amal saleh yang diajukan, yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri amalan soleh, pengorbanan seorang hamba dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan, karena amalan ketaatan itu hakikatnya berat. Akhwati fillah yara'akunallah, hakikat dari amalan ketaatan itu adalah amalan yang sangat berat, sehingga apabila seorang melakukan amalan ketaatan, berarti dia telah mendapatkan satu nasr, satu taufik, sebuah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya ketika kita selesai dari melaksanakan, dari mengerjakan amalan-amalan kebaikan, dimudahkan untuk mengerjakan sholat, dimudahkan untuk kita berpuasa, dimudahkan untuk kita bersilaturrahim, dimudahkan untuk kita mengerjakan amalan-amalan soleh secara umum, maka yang wajib untuk kita kerjakan adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan kepada kita, karena Allah Jalla wa'ala telah memberikan taufiknya kepada kita, karena hakikat dari amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali dia mendapatkan bantuan, pertolongan, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keadaan orang yang berdoa kemudian doanya diijabah, bisa jadi sebelum dia berdoa, dia dahulukan dengan amalan-amalan kebajikan. Dia muliakan kedua orang tuanya. Dia sayangi anak-anak dan istrinya. Dia berdoa sebelumnya diawali dengan berpuasa. Dia berdoa yang sebelumnya diawali dengan mengerjakan sholat, sholat sunnah. Maka ini semua bisa menjadi sebab ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa-doa orang tersebut. Ausadafa waqta ijabatin, atau mungkin dia berdoa dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kebetulan doa yang dia panjatkan bertepatan dengan waktu ijabah. Karena waktu-waktu ijabah telah kita ketahui bersama, akhwati fillah yara'akunallah, di antaranya adalah mabainal adzani wal iqamah, di antara adzan dan iqamah, begitu pula ketika hujan turun, seperti keadaan kita di kota Samarinda sore hari ini. Hujan turun ini kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu dari awqatil ijabah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah jalla wa'ala, memohon agar senantiasa diistiqomahkan di atas sunnah, agar senantiasa diistiqomahkan di atas Islam, agar diberikan husnul khatimah, agar diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang benar-benar sudah jelas kita hafalkan, maka harus untuk kita amalkan. Karena banyak sebenarnya doa-doa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa mengamalkannya, tapi terkadang kita tidak ingat. Oh ternyata doa ini sudah saya hafal. Oh ternyata doa itu sudah saya hafal. Berarti kita belum termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah yara'akunallah, maka awqatul ijabah yang sangat banyak yang sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran yang telah lalu, atau mungkin juga apa yang sudah kalian dapatkan dari materi-materi asatidah hafidhahumullah wa ra'ahum, penting untuk kita amalkan. Seperti misalkan Jumat sore mendekati maghrib, itu merupakan awqatul ijabah. Bisa jadi orang yang berdoa pada saat-saat ijabah tersebut dikabulkan secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wanahu dhalik, atau mungkin sebab-sebab yang lainnya. Artinya apa? Artinya ketika seorang mendapatkan ijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa munajat-munajat yang dia panjatkan kepada Rabbul Izzati wal Jalal, artinya ada sebab di sana. Fa ujibat da'watuhu, maka dengan sebab-sebab tersebut dikabulkanlah permohonan-permohonannya. Fayadhunnu dhannu anna sirra fi lafdhi dhalika ad-du'a fayakhudhuhu mujarradan an tilka al-umur allati qaranathu min dhalika ad-da'i. Maka ketika ada orang-orang yang mengetahui bahwa doanya si fulan diijabah, bahwa doanya si Alan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin ada yang bertanya kepada dia, apa yang kamu panjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa bentuk permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Lafaz doa yang mana yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mungkin dia sampaikan bahwa saya berdoa, saya awali dengan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Saya berdoa diawali dengan ya razzaq ketika meminta rezeki. Dan yang lainnya, akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya. Maka orang-orang yang berada di sekitarnya menganggap bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena lafaz-lafaz yang dia panjatkan. Karena diawali dengan ya hayyu ya qayyum. Karena dia berdoa dengan lafaz ya razzaq, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung. Maka orang-orang di sekitarnya mengira, oh karena ini akhirnya saya pun berdoa dengan ya razzaq. Akhirnya saya pun berdoa dengan ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kenapa? Karena saya ingin dikabulkan doa saya oleh Allah seperti doanya si fulan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di sisi lain ternyata dia tidak melihat ada sebab-sebab yang dilakukan oleh hamba tersebut. Banyak sebab yang dia lakukan, bukan hanya sekedar lafad-lafad asma'ul husna, bukan hanya lafad ya razzaq, akan tetapi bisa jadi dia ketika berdoa itu dalam keadaan sangat terhimpit, sangat tertekan. Bisa jadi ketika itu dia berdoa benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dia harapkan kecuali pertolongan Allah. Sangat genting keadaannya. Atau mungkin sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, sebelumnya sudah dia awali dengan amalan soleh. Dia sudah bersedekah terlebih dahulu. Dia sudah berpuasa terlebih dahulu. Dia sudah bertalabul ilmi terlebih dahulu sebelum dia panjatkan doanya. Sebab-sebab ini ternyata gak dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Padahal bisa jadi sebab-sebab itulah yang menjadikan doanya terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang mendapatkan resep tadi dalam tanda kutip hanya berdoa ya razzaq ya razzaq ya razzaq tanpa ada unsur keikhlasan. Dia berdoa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits terus. Akan tetapi dalam keadaan yang santai-santai saja, dia tidak sedang tertekan, dia tidak sedang terhimpit, bukan melakukan doa tersebut pada waktu-waktu ijabah. Dia santai saja, mau dikabulkan ya kabulkan, mau tidak ya tidak, pengharapannya sedikit. Maka jangan disalahkan Allah Jalla wa'ala ketika Allah tidak mengabulkan doanya si fulan, walaupun lafad doanya antara si A dengan si B, walaupun lafad doanya antara si fulan dengan si Alan sama-sama ya razzaq, akan tetapi yang diberikan pengkabulan doa, ijabah adalah si A, adalah si fulan. Sementara si B yang juga melafadzkan asma'ul husna, di antaranya adalah ya razzaq, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi. Jangan-jangan wal'iyadzubillah ada unsur haram yang ada di dalam perutnya, ada unsur keharaman yang ada di dalam keluarganya, dan yang seterusnya. Maka akhwati fillah yara'akunallah, poinnya adalah bagaimana sebab-sebab doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita pelajari. Sebab-sebab doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita praktekkan dengan sempurna. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Musannif alaihi rahmatullah, wa hadza kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yambagi alal wajhil ladhi yambagi. Ini permisalannya seperti seorang yang sedang minum obat. Seperti seorang yang sedang minum obat dengan obat yang bermanfaat pada waktu yang tepat dan cara yang benar. Fantafa'a bihi, maka dengan sebab-sebab tersebut, waktunya tepat, caranya benar, obatnya pun bagus, maka dengan sebab-sebab tersebut obatnya bisa memberikan manfaat pada tubuhnya. Fadhanna ghayruhu anna isti'mala hadzal dawa' bi mujarradihi kafin fi husulil matlub. Maka orang yang berada di sekitarnya hanya mengira bahwa minum obat itu saja cukup, tanpa melihat cara memakai, cara mengkonsumsi obat tersebut dengan benar, tanpa memandang kapan waktu yang tepat. Akhirnya apa? Akhirnya dia minum obat yang sama, dengan merek yang sama, akan tetapi sebab-sebab tadi tidak dia lakukan, dia sembarangan. Mungkin satu obat disarankan untuk diminum ketika perut dalam keadaan kosong. Maka ada seorang yang ingin berobat dengan obat benar caranya. Ketika perutnya kosong, dia minum obat, dosisnya pun benar sesuai dengan resep yang disampaikan oleh dokter, maka badannya bisa jadi sehat. Sementara orang lain hanya melihat, oh obat itu yang dipakai oleh si Fulan, oh obat itu yang dipakai oleh Ummu Fulan, ayo kita pakai, tanpa melihat tata cara yang benar, tanpa melihat waktu yang tepat. Akhirnya apa? Dia makan obat tersebut, dia minum obat tersebut, tapi ketika perutnya terisi, waktunya pun tidak tepat. Maka akhirnya apa? Membawa rasa sakit, bukan malah membawa kesembuhan pada tubuhnya. Ini sama keadaannya, kata beliau, seperti di atas tadi. Orang-orang yang berdoa hanya ingin mendapatkan ijabah, menilik, melihat ke temannya, oh itu doanya, maka dia ambil, dia contek lafaz doa yang dimiliki oleh temannya tersebut. Tapi ternyata di akhirnya dia kaget, kenapa doa saya gak diijabah-ijabah. Sama seperti orang yang minum obat tadi, dia sudah minum obat dengan merek yang sama, bahkan karena dia mustajil, orang yang terburu-buru, dia minum obat dengan dosis yang jauh lebih banyak dibandingkan orang yang pertama, malah akhirnya memudaratkan. Akhirnya dia sampaikan, kenapa setelah saya minum obat malah badan saya jadi sakit. Akhirnya dia mengeluhkan keluhan ini, keluhan itu. Maka ini gambarannya, akhwati fillah ya ra'akunallah, bukan hanya sekedar lafaz yang harus kita lihat, bukan hanya sekedar lafaz bentuk doa, bentuk permohonan yang harus kita perhatikan, akan tetapi keadaan-keadaan di mana sebab doa tersebut ijabah, dikabulkan oleh Allah, pun harus benar-benar kita perhatikan. Karena ghalitan, kata beliau, maka orang yang minum obat dengan cara yang kedua tersebut, waktunya tidak tepat, dosisnya enggak benar, dia adalah orang yang keliru. Wa hadza mawdi'un yaghlatu fihi katsirun minan nas, dan inilah kesalahan yang banyak dimiliki oleh manusia, tersebar di tengah-tengah komunitas tertentu, bahwa berdoa dengan doa ini sebanyak 7 kali akan bisa membuka pintu rezeki kamu. Berdoa dengan doa ini sebanyak 3 kali setiap subuh misalkan, akan bisa membuat anak-anak kamu pintar. Sekali lagi, akhwati fillah ya ra'akunallah, yang menjadi syahid, yang menjadi inti permasalahan bukanlah hanya sekedar lafaz-lafaz doanya, apalagi sampai ada unsur kebid'ahan di dalamnya. Baca doa ini 77 kali, baca doa ini 100 kali, niscaya kamu demikian, demikian, dan demikian. Dari mana yang demikian? Apakah Nabi SAW pernah mengerjakan? Apakah Nabi SAW pernah menganjurkan? Gak pernah sama sekali. Maka jangan disalahkan Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tidak mengijabah doa yang dipanjatkan sebanyak 100 kali tersebut. Akhirnya dia lelah sendiri. 100 kali setiap hari saya mohon kepada Allah sampai 2 tahun, 3 tahun, tak kunjung-kunjung dikabulkan. Ya bukan salahnya Allah, salahnya kamu. Kenapa kamu tidak menghadirkan hatimu ketika berdoa? Kenapa kamu tidak mengikhlaskan niatmu ketika berdoa? Kenapa kamu berdoa bukan di waktu-waktu ijabah? Maka ini yang harus kita fahami. Akhwati fillah ya ra'akunnallah. Kemudian disampaikan oleh beliau pada paragraf yang terakhir, wa min hadza annahu qad yattafiqu du'auhu bittirarin 'inda qabrin fayujab. Salah satu contoh lain adalah ada seseorang yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sangat-sangat genting. Keadaannya yang sangat-sangat tertekan. Yang ketika itu orang tersebut berdoa di sisi kuburan seorang muslim. Bukan siapa-siapa, bukan kuburannya wali, bukan kuburan kerabatnya, bukan kuburan ayahnya, bukan kuburan kakeknya, bukan kuburan habaib. Kebetulan dia berada di satu pemakaman, di satu areal pekuburan. Dia dalam keadaan yang sangat sedih. Dia berdoa di salah satu makam yang ada di areal pemakaman tersebut. Fayujab. Ternyata ketika dia berdoa di kuburan tadi, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadhunnul jahilu anna sirra lil qabri. Maka seorang yang jahil melihat, oh, si fulan kemarin itu sangat miskin. Si fulan kemarin itu kehidupannya sangat carut marut dengan keluarganya. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri si fulan. Tapi setelah dia mengunjungi kuburan A, setelah dia mengunjungi kuburan fulan, kehidupannya berubah total. Dia menjadi orang yang dilapangkan rezekinya. Kehidupan dengan keluarganya menjadi kehidupan yang harmonis. Dia menjadi pengusaha sukses. Dia senantiasa tersenyum berbahagia dengan kehidupannya sekarang. Nah, maka orang-orang jahil melihat, ah, berarti ini yang keramat kuburannya. Berarti yang harus kita datangi kuburannya. Akhwati fillah yarhamakumullah. Kenapa seperti ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan para hambanya. Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kaum muslimin secara umum. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan di sekian banyak hadisnya bagaimana seorang dilarang untuk berdoa di kuburan-kuburan. Orang tidak melihat kepada keadaan dia ketika berdoa di kuburan tersebut, hanya kebetulan dia berada di areal pekuburan tadi. Dia sangat stres. Dia sangat tertekan. Dia tidak stabil jiwanya, bahkan mungkin hampir gila. Akhirnya dia datang kepada sebuah areal pekuburan, areal pemakaman untuk mengingat kematiannya. Di situ dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang enggak melihat kepada stresnya dia. Orang-orang yang jahil terutama, sesuai dengan bahasanya Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, tidak melihat kepada keadaan jiwanya yang tidak stabil, tidak melihat kepada keadaannya yang tertekan, sempit. Melihatnya pada poin dia berdoa di kuburan yang ternyata kuburan itu keramat. Wal'iyadzubillah. Padahal itu bentuk ujian untuk kaum muslimin. Bentuk ujian dari hamba, dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ini. Ketika kuburan ini dianggap keramat, bisa mengabulkan doa, apakah kalian mau tetap ikhlas berdoa kepadaku? Atau mungkin kalian mau mencampurkan keimanan kalian dengan asyirik wal'iyadzubillah? Maka orang-orang yang jahil melihat, kata beliau, an-nasirra lil qabr. Yang keramat itu kuburannya, sehingga berbondong-bondonglah mereka datang kepada kuburan yang dalam tanda kutip dikeramatkan tersebut. Walam ya'lam an-nasirra lil ittirar. Sementara orang-orang yang jahil tersebut tidak mengetahui bahwasanya sebab utama diijabahnya, dikabulkannya doa orang tersebut adalah karena keadaannya yang sangat tertekan, karena jiwanya yang sangat tidak stabil. Wasidqil laja'i ilallah, karena kejujuran dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdal wa ahabba ila Allah. Apabila seorang berdoa di masjid, di rumah, dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala, maka tentu itu adalah satu hal yang jauh lebih utama dan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tempatnya kebetulan di kuburan, karena dia gak tahu mau kemana, kasihan, stres, sudah hampir gila keadaannya. Maka khawati filah ya ra'akunnallah, kita harus melihat kisah-kisah ini dengan adil dan bijaksana. Jangan sampai kita mengira seperti perkiraannya orang-orang jahil, bahwa sebab dikabulkan doa si fulan adalah kuburan keramat yang dia berdoa di sampingnya. Padahal sebab utamanya bukan itu. Maka di sini Al-Imam Al-Humam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah menjelaskan kepada kita bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita anggap remeh. Jangan sampai kita menganggap bahwa apabila dikabulkan ya alhamdulillah, tidak dikabulkan ya enggak ada yang salah. Jangan, harus benar-benar kita berharap, memelas kepada Allah, memohon dengan sebenar-benarnya, ya Allah kabulkanlah permintaanku ya Allah. Karena itu doa kita, karena itu permohonan kita. Jangan setengah-setengah seperti keadaan sebahagian kaum sufiyah. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurgamu, walaupun di emperan-emperannya aja gak apa-apa ya Allah. Ini bukan yang dianjurkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurgamu, walaupun jangan sampai ya Allah engkau masukkan aku satu tingkatan syurga dengan guru-guruku, dengan para masyayikhku, dengan orang-orang tuaku. Ini akhwati fillah ya ra'akunallah, walaupun secara zahir terlihat sebagai sesuatu yang baik, akan tetapi menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan sallallaha al-firdausal a'la, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala surga firdaus yang paling tinggi. Nabi alaihi salatu wassalam bukan mengajarkan kita untuk ayo minta muluk-muluk kepada Allah. Tidak, artinya apa? Artinya kita dihasung, dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan segan-segan untuk meminta kepada zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan, zat yang maha kaya. Jangan tanggung-tanggung. Ya Allah berikanlah aku kenikmatan dunia, ya walaupun hanya satu hari, ya walaupun hanya satu jam. Ini bukan doa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita inginkan? Buka. Apa yang kita inginkan? Sampaikan, curahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin bahagia seumur hidup, minta kepada Allah. Ingin anak-anak menjadi soleh, minta kepada Allah. Ingin anak-anak menjadi para ulama, para talabatul ilm yang berhasil, ilmunya bermanfaat, minta kepada Allah. Ingin memiliki suami-suami idaman, ingin memiliki suami-suami yang menjadi imam, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penghasilannya tidak datang kecuali dari perkara yang halal, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin satu syurga bersama keluarga-keluarga terdekat, bersama orang tua, bersama orang-orang yang kita sayangi, minta kepada Allah Jalla wa'ala apapun permintaan kita. Jangan merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bakhil, yang sulit untuk mengabulkan doa-doa kita. Apa gambaran yang disampaikan oleh Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika kamu mengharap kan adanya sebuah tali pada sendalmu yang putus untuk kembali normal, dan kamu tidak memiliki orang di kanan dan kirimu yang bisa membantumu, siapa? Minta kepada Allah. Mungkin kalau di sisi orang-orang sufi ya, di sisi orang-orang sufi ya, Asy'ariyah, Maturidiyah akan sedikit kaku, masa minta tali sendal kepada Allah? Tapi itu yang diajarkan oleh ibunda kita kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka jangan ragu akhwati fillah ya ra'akunallah, ketika ada permasalahan demi permasalahan, ketika ada permohonan demi permohonan, ketika ada curahan hati demi curahan hati, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada Sang Khalik, Jangan ragu untuk menyampaikannya kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Jangan malu untuk menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, akhwati fillah yarakunallah, yang bisa membuat doa-doa kita dikabulkan. Jangan ada unsur gengsi, minta kepada Allah kok gengsi. Ini kita bukan minta kepada orang yang kaya, bukan minta kepada seorang pengusaha sukses yang punya batasan. Bulan pertama dimintain dia kasih 100 juta misalkan, bulan kedua masih dia kasih, bulan ketiga masih dia kasih, tahun pertama masih dia kasih, sudah masuk tahun kedua mulai bosan dia, kok kamu minta-minta terus? Ini pengusaha, manusia. Tapi Allahu Jalla wa'ala sangat-sangat dermawan, Zat yang maha agung, Zat yang maha kaya. Bahkan Allah memerintahkan, ayo minta kepadaku. Maka jangan malu-malu, maka jangan gengsi, maka jangan jaim untuk kita berdoa, apapun bentuk doa kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam fasal atau bab pembahasan ini. Ya walhamdulillah, akhwati fillah yarakunallah, kita telah menyelesaikan apa yang dituliskan oleh Syekh Al-Imam Al-Humam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, yang biidznillah ta'ala kita akan masuk kepada fasal atau pembahasan yang berikutnya di pertemuan yang akan datang dengan izin Allahu Jalla Jalaluh, ketika beliau membahas wal ad'iyatu wat ta'awudzatu bimanzilatis silah. Sesungguhnya doa-doa yang kita panjatkan, permohonan untuk Allahu Jalla wa'ala senantiasa melindungi kita dari perkara-perkara yang jelek, apakah itu jin yang jahat ataukah sihir dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya doa dan permohonan tersebut adalah as-silah, adalah senjata yang dimiliki oleh setiap mukmin. Yang insyaallah ta'ala akan beliau bahas lebih rinci apa yang dimaksudkan dengan senjata tersebut. Karena senjata ini, akhwati fillah yarakunallah, secara global tidak akan bisa bermanfaat kecuali dipegang oleh seorang yang tepat. Kita ambil contoh, seorang yang sedang berjihad. Ada samurai yang sangat tajam. Tapi ketika dipegang oleh seorang wanita yang memiliki keterbatasan tenaga, maka samurai yang tajam tersebut tidak akan bisa terhunuskan, tidak akan bisa membunuh musuh-musuh yang ada di hadapannya. Akan tetapi ketika samurai yang tajam tersebut dipegang oleh seorang rojul, seorang laki-laki yang pemberani, bukan seorang pengecut. Percuma kalau laki-laki tapi pengecut, ya gak akan maju ke medan perang dia. Tapi seorang laki-laki yang pemberani seperti Khalid ibn Walid, insyaallah ta'ala akan kita bawakan kisahnya pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana samurai yang tajam bisa menumpas sekian banyak musyrikin, sekian banyak musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di hadapannya. Maka begitu pula doa, apabila berada di sisi seorang mukmin yang tepat, kuat keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguhnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tajam senjata tersebut yang bisa dengan mudah Allah Jalla wa ala mengijabah, mengabulkan setiap permohonan-permohonan dan doa yang dipanjatkan oleh orang tersebut dengan senjata yang dia berikan. Bismillah ta'ala akan kita bahas secara terperinci, akhwati fillah yarakunallah, pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalna yarakunallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.